Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuruhu wa nahmaduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Faman yahdillah fala mudhillalah, faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat kembali mendengarkan acara dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan kita dapat merenungi makna Al-Quran, tidak hanya sekedar terjemahan tapi menjadikan bermakna dan menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini insyaallah surat Al-A'raf kita kaji, masih kita kaji dalam surat Al-A'raf yaitu ayat 200 kali ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'um fasta'idh billah innahu samii'un 'aliim. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana Allah mengarahkan kita, setiap hambanya yang masuk dalam godaan setan, maka Allah selalu mengingatkan kita, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah, dalam arti kata berlindung yang sebenarnya, karena Allah di sini mengatasnamakan zatnya yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Tuhannya bagaimana mengatasi marah, Allah menurunkan ayat, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah kajiannya. Tadi yang pertama kita baca adalah melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang timbul pemahaman, apakah setan itu dapat mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kami persilakan Ustaz Zainal Arifin. Iya. Bila akhirnya Nabi Muhammad diganggu oleh setan, maka sebenarnya itu tidak menjadi masalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada kenikmatan tersendiri dapat melawan godaan setan. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kamu memiliki korin dari jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk kamu ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku untuk melawannya hingga mereka menyerah dan tidak mau memerintahkan kecuali yang baik. Ya, mungkin Ustaz Sapir akan menambahkan hal ini. Bagaimana tanggapan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi? Kalau Nabi Muhammad SAW mungkin dia digoda oleh setan, kan begitu? Mungkin atau tidak Ustaz digoda oleh setan? Hal yang mungkin bisa gitu. Akan tetapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga. Pernah tidak terjadi. Dalam ayat ini, dalam hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah setiap kita ini memiliki korin dan jin malaikat? Nabi menjawab, iya. Ketika itu, hanya saja Allah Subhanahu wa Taala membantuku untuk melawannya. Jadi jauh kemungkinan Nabi ini tidak tergoda oleh setan. Karena gitu apa? Karena dia maksum, Nabi itu terjaga. Itu mungkin tambahan dari kami Ustaz. Iya, itu sebetulnya Ustaz Sapir, bukan masalah maksum. Iya. masalahnya yang ditekankan dalam ayat ini adalah tentang godaan setan itu pernah tidak terjadi kepada Rasulullah SAW. Mm-hmm. Tapi sebagaimana yang sudah kita dengar tadi pembahasan dari Ustaz Zainal, itu adalah tidak mengurangi dari kerasulan Rasulullah SAW atau dari kenabiannya. Karena apa? Karena ini adalah merupakan nikmat bagi Rasulullah untuk meminta pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa dikatakan fasta'iz billah? Fasta'iz billah itu bukan hanya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mm-hmm. Banyak hal-hal yang lain yang dianjurkan. Bahkan Ustaz Sapiar, ya, ayat Al-Qur'an dari kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, ini adalah mempunyai kisah tertentu. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata bahwasanya Rasulullah pernah digoda atau dipelet oleh orang Yahudi pada saat Rasulullah sampai ke Madinah pada saat itu, karena ingin membuktikan bahwasanya kalau memang dia betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dibaca ini? Sampai amalan-amalan maksurat pun dijalankan, harus diamalkan firman Allah seperti ini, surat Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Disebut juga ini surat dua perlindungan, ma'udatain kan gitu. Ma'udatain ini artinya ma'udatain ini adalah surat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini bukan orang dewasa aja yang disuruh, tapi seluruhnya. Nah, bagi anak-anak yang belum dapat membaca dengan jelas ini, maka kewajiban orang tuanya lah mengapakan membacakan ayat tersebut, diniatkan dalam hatinya supaya anak-anak mereka itu terjaga. Iya, karena pernah di zaman Rasulullah mengajarkan para sahabat seperti itu. Makanya kita anjurkan bahwasanya terjadinya gangguan itu, sering terjadinya gangguan itu ketika manusia itu kosong. Kosong dalam arti kata tidak pernah berzikir atau tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Makanya dengan ayat ini tadi sebetulnya adalah untuk meyakinkan kita bahwasanya setan atau yang jin yang menjadi korin kita itu akan kalah karena kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekali yang dipaparkan Ustaz Fajrul Haq ini. Tapi dari sisi yang lain Ustaz, bagaimana kita ini memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita melihat dari beberapa rujukan, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga dalam kitab Fatawa Sya'rawi menyatakan, kalau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga yang harus kita persiapkan. Yang pertama, udzkurni adzkurkum, ingat sama aku. Fadzkuruni adzkurkum, ingat sama aku akan selalu ingat kepadamu. Ya, kemudian taat kepadaku, aku pasti akan taat kepada kalian. Ya, selalu sabar dengan segala masalah, insya Allah perlindungan itu akan datang kepada kita. Tapi kalaulah di situ kita sudah kosong, mendapatkan kesulitan, baru minta lindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang banyak orang yang kosong, kemudian terganggu jiwanya sama setan, dibacakan dengan doa ma'udzatain juga prosesnya lambat. Karena apa? Itu tadi, jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau mau dapat perlindungan dari Allah, selalu ingat dari Dia. Taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam masalah musibah yang Allah berikan kepada seseorang itu. Bila dijalanin, insya Allah perlindungan Allah ini akan selalu ada dalam diri kita. Sementara kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi yang harus kita tegakkan adalah keistiqomahan diri kita, yakin kita kepada Allah, kemudian baru kita mohon perlindungan sama Allah. Kalau kita tidak yakin, hanya mohon lindung aja, jauh juga kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebetulnya apa yang harus kita lakukan supaya kita ini start selain daripada paparan yang telah kita paparkan tadi untuk mendapatkan selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, Ustaz? Ya, tentunya fasta'iz billah ini yang mesti dibudayakan. Iya. Karena apa? Karena itulah salah satu dan yang utama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Maka ketika im wa imma yanzaghannaka nazghun, di sini artinya adalah waswasa, atau artinya al-ighwa wal ighra. Al-ighwa wal ighra itu artinya sampai dekat gitu. Dekat dalam arti kata ingin menghanyutkan seseorang itu kepada perbuatan setan. Maka ketika datang waswasa ataupun gangguan atau detaknya itu lebih mendekat kepada perbuatan setan, maka ucapkanlah pertama kali, yaitu sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlindungan itulah sangat menentukan kita dalam kehidupan kita. Benar sekali. Ya. Karena memang pernah terjadi pada zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu banyak sekali cerita-cerita tentang seorang terkena sengatan ular pada masa sahabat dulu ingin menuju ke Madinah. Yang mana terkena sengatan ular itu adalah seorang putri, atau yang mana orang tuanya menjadi kepala kampung pada saat itu. Tidak ada satupun orang yang dapat mengobatinya. Tapi ketika datang kepada sahabat, sahabat itu mengatakan, insya Allah saya dapat mengobatinya, katanya. Makanya apa yang dibacanya ketika itu? Yang dibacanya ketika itu adalah surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah itu diberikannya lah, dihembuskannya, yanfulu artinya huf gitu. Huf dalam arti kata itu tidak mengeluarkan ludah, tapi hanya sekedar angin saja. Maka setelah dibacakannya itu, sesaat kemudian orang yang terkena sengatan ular itu tadi sembuh dari penyakitnya. Subhanallah. Karena itu kita meminta langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diceritakanlah sampai di mana, di Madinah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah dari awal sampai akhir. Apa yang ditanyakan Rasulullah ketika itu kepada sahabat? Yang paling ditekankan dalam pertanyaan tersebut, apakah engkau ada membaca selain membaca Al-Fatihah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat, tidak ada. Aku hanya membaca Al-Fatihah saja. Diulangi lagi pertanyaan itu sampai 3 kalinya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan ketika orang meminta pertolongan kepada Allah itu membuat dia itu syirik. Salah satu yang menjadi sebab syirik itu apa? Dia baca misalnya Al-Fatihah, tapi ada dia baca selain bacaan Al-Fatihah itu yang bukan dari Al-Quran dan tidak juga dari hadis. Ada yang diselipkannya. Itulah sebetulnya yang membuat syirik. Dalam arti kata apa? Dia sebetulnya bukan meminta pertolongan kepada Allah, tapi kepada syaitan. Padahal Allah mengatakan harus kita perangi. Bagaimana kita memerangi gangguan setan itu adalah dengan mengucapkan fasta'iz billah, dengan mengucapkan doa-doa kepada Allah sambil memohon, maksudnya begitu, supaya kita ini terlepas dari gangguan setan. Dan gangguan itu, Ustaz, tidak hanya ketika kita dalam bekerja, dalam renungan kita, termenung kita sendiri di rumah juga, akan itu adalah merupakan keadaan setan. Kadang-kadang selalu cenderung kepada sesuatu yang menjerumuskan pikiran, benak dan hati kita tersebut. Maka inilah yang paling penting di dalam hidup kita, supaya kita terus jauh dari godaan setan. Makanya kalau orang menanyakan apakah godaan setan itu akan bisa terputus, tidak, selamanya akan terus berlangsung. Karena Allah masih menginginkan murni perlindungan itu hanya sekedar karena datang cobaan, atau memang perlindungan itu dia minta, seorang hamba minta itu karena memang betul-betul panggilan dari hati nuraninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dari hati nuraninya inilah akan menimbulkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua dapat menjadikan diri dia selamat dan terlepas dari mara bahaya. Mudah-mudahan kita budayakan hal tersebut. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Safiar, mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.